Halo, barakallahu fiik, Ustaz. Allah yabarik fiik, Abu Anas. Begini, Ustaz. Kalau kita jual zakat rumah atau tanah itu enggak ada zakat, Ustaz. Tapi kalau dijual kan ada zakatnya itu. Kalau seandainya jual rumah itu misalkan 120 juta, Ustaz ya. Ya, sebentar, nah, Pak. Abu Anas. Antum jual rumah dan tanahnya untuk apa? Sengaja untuk dijadikan barang profesi antum jual beli rumah atau hanya untuk dijual untuk bikin rumah yang baru ditempatin? Untuk bayar hutang sama untuk... Ya, itu tidak ada zakatnya. Allah yang berfirman. Kena zakatnya, Ustaz? Tidak. Allah yang tidak. Setelah menjual rumah dalam kasus ini, tidak ada zakatnya kecuali uang itu masih mengendap sama Anda selama 1 tahun ke depan sampai 1 haul dan zakat uang ada. Kecuali rumah tadi dijadikan harta perniagaan, nantinya Anda jual, Anda beli rumah, memang di luar kebutuhan Anda punya rumah. Tapi Anda jual, belikan rumah ini. Kalau ada orang beli harga tinggi, langsung Anda jual. Atau Anda beli mobil, memang dipakai juga. Tetapi tujuannya ketika membeli adalah untuk investasi. Kalau ada orang nawar lebih seperti Anda inginkan harganya, Anda jual. Maka ini ia ada zakatnya ketika dijual. Dan zakat perniagaan, sekalipun belum laku pun Anda keluarkan zakatnya. Wabillahi taufik.